بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini sesi yang keempat dari pembahasan kitab Kashfush Shubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kitab yang ke-11 dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm pada pertemuan pekan yang ke-24. Baik, kita akan memasuki pembahasan berikutnya di halaman 39. Fawaidu ma'rifati tauhid wa syirk. Beberapa faedah mengenal tauhid dan kesyirikan. Baik. Setelah penulis menjelaskan tentang hakikat dakwah para nabi dan para rasul, hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perbedaan agama nabi dan agama kaum musyrikin, maka setelah itu beliau ingin memberi motivasi tambahan kepada orang-orang yang bertauhid dengan mengingatkan sebagian dari keutamaan mempelajari tauhid dan manfaat mempelajari apa itu kesyirikan dan menghindari kesyirikan. Kitab beliau rahimahullahu taala, "Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalb." Ya. "Wa arafta asyirka billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Apabila engkau sudah mengetahui apa-apa yang saya sebutkan kepadamu dengan pengetahuan meyakinkan hati, dan kau juga sudah tahu tentang syirik, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang itu, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Iya. Ini saya poinkan dua pembahasannya. Poinnya di halaman 41 fi masail. Yang pertama, ma'rifatut tauhidi bi ma'rifatil qalb. Mengenal tauhid dengan pengetahuan hati. Apa artinya seorang itu mengenal tauhid dengan pengetahuan hati? Itu dia mengenal tauhid tersebut dengan penuh keyakinan. Iya. Dengan penuh keyakinan. Dia mengenal tauhid itu dengan basirah. Dengan basirah. Baik. Itu sifat ya orang-orang yang mengenal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. "Inna fi dhalika la dhikra," apa? "Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya dalam hal tersebut ada dhikra, peringatan, bagi orang yang memiliki hati. Ya, kalau dia mengenalnya dengan pengetahuan hati, ya, dengan dia memahaminya, meyakininya, dan menanamkannya di dalam hatinya, maka itu luar biasa ya. Dari mana tauhid itu? Itu surga dunia. Surga dunia. Iya. Itu mana-mana didekatkan saja dari keindahannya. Siapa yang masuk di dalamnya, dia akan melihat berbagai keindahan hidup yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Itu dari keutamaan orang yang mengenal tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah, ketulusan, keikhlasan, penyerahan diri kepadanya. Iya. Baik. Nah, ini perlu upaya untuk ke sana, tidak datang begitu saja. Tidak datang begitu saja. Perlu kesungguhan, kejujuran. Terus dia berupaya, bersabar, mujahadatun nafs. Dan memang begitu jalannya. Memang begitu jalannya. Iya. Orang yang ingin dapat mutiara, itu dia tidak berenang di pinggir-pinggir pantai saja. Hanya santai di pinggir pantai. Kalau mau dapat mutiara, dia harus menyelam ke dalam lautan yang dalam. Iya, memang banyak bahaya. Banyak kesusahan. Tapi begitu orang yang mencari sesuatu yang mahal, bernilai, harus ada upaya yang lebih. Iya. Itulah kehidupan itu. Kehidupan dunia memang seperti itu. Maka seorang itu selalu memohon kepada Allah al-i'anah, dibantu dalam segala kegiatan dan aktivitasnya. Iya. Nah, kalau dia kenal tauhid ini dengan ma'rifatul qalb, itu akan membuat kehidupannya berubah. Berbeda sekali. Dia mempelajari tauhid dengan penuh kecintaan, menyadari akan pentingnya, keagungannya, dan seterusnya. Baik. Ini pembahasan yang pertama. Iya. Jadi ma'rifatu at-tauhid, ma'rifatu qalb. Mengenal tauhid dengan keyakinan hati. Dengan keyakinan hati. Ya, untuk dia memahami dengan keyakinan hati, hatinya sendiri itu perlu dia bersihkan. Dia bersihkan dari kesyirikan, dari riya, dari hasad, dari dengki. Dia punya etina dengan hatinya. Kemudian setelah itu, setelah tempat menampung ilmu yang bagus, ilmu yang dia terima juga dari ilmu yang lurus, yang kuat, hujjah yang benar. Nah, itu dengan cara diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf, dan diambil dari guru yang lurus manhajnya, baik akidahnya. Iya. Nah, maka dengan hal itulah dia akan meraih pengenalan tauhid dengan ma'rifat al-qalb. Pembahasan yang kedua, ma'rifatus syirki wa tafsiru ayatin nisa. Mengenal apa itu kesyirikan disertai dengan tafsir ayat di surah Nisa. Ayat surah Nisa yang disebut oleh penulis di sini. Iya. Apa itu syirik? Hah? Apa kemarin definisi syirik? Syirik itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Itu satu definisi. Definisi lain? Hah? Ja'lu syai'in min haqqillahi ligairillah. Ya, itu definisi ya, jangan dilupa. Hafal benar-benar, selalu diulangi. Ya. Jelas ya? Nah, itu kalau kapan dia perlu definisi dia munculkan, nah itu artinya dia kenal ma'rifatul qalb namanya. Jelas ya? Kalau orang Indonesia mengatakan hafal di luar kepala. Iya. Ya, maksudnya kapan diperlukan bisa keluar. Tapi bukan di luar kepala enggak masuk-masuk ya. Lain lagi itu. Ini dia betul-betul hafal babit di dalam hal tersebut. Jadi syirik itu taswiyatu ghairillahi billah. Menyatarakan selain Allah dengan Allah. Pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Itu yang disebut syirik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Atau dengan bahasa lain, ja'lu syai'in min haqqillahi ligairillah. Menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah. Iya. Itu sama ya. Sama, karena dasarnya kesyirikan itu ada taswiyah, menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan itu dasarnya mengadakan tandingan, padanan, sekutu bagi Allah. Karena itu dikatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Baik. Itu kesyirikan. Kemarin sudah kita bagi, syirik itu terbagi berapa? Terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Yaitu dilihat dari sudut besar kecilnya. Dari sudut tampak dan tidak tampaknya dibagi menjadi dua lagi. Ada syirik zahir dan ada syirik apa? Ada syirik khafi. Ada sesuatu yang zahir, kelihatan, dan ada sesuatu yang tersembunyi. Iya. Sesuatu yang tersembunyi. Dan kadang sebagian ulama membagi kesyirikan itu menjadi empat. Ada kesyirikan terkait dengan an-niyat wal maqasid wal iradat, terkait dengan niat, maksud dan iradah. Dan kesyirikan di tempat ini itu dikatakan lawustan, yang tidak ada ujungnya karena sangat banyaknya kesyirikan di bentuk itu. Iya. Kemudian yang kedua, ada kesyirikan dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, ada syirik di dalam doa. Ada syirik di dalam apa? Di dalam doa. Dan yang keempat, syirik apa kemarin? Syirik di dalam al-mahabbah, kecintaan. Baik. Jadi ini empat jenis kesyirikan. Saya kemarin bagi ya, beberapa pembagian. Iya. Jadi ini kembali kita ingat ya tentang makna kesyirikan. Ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan di antara bahayanya tidak diampuni. Syirik apa yang dimaksud di sini? Syirik akbar atau syirik asghar? Ini ada dua pendapat ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syirik akbar, dan ada yang mengatakan dua-duanya, syirik akbar dan syirik asghar. Dua-duanya tidak diampuni. Iya, dan ini pendapat yang kedua yang lebih mencocoki konteks ayat. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh banyak ulama kita belakangan. Bahwa mencakup dua-duanya, syirik akbar dan syirik asghar. Walaupun mayoritas ulama berpendapat ini syirik akbar saja. Artinya siapa yang meninggal, dia berbuat syirik akbar atau syirik asghar, maka dosa kesyirikannya tidak diampuni. Harus dihisab. Nah, bedanya kalau syirik akbar, itu pelakunya keluar dari Islam. Dihukumi kafir. Kekal di neraka. Halal harta dan darahnya. Kan begitu. Kalau syirik asghar tidak, dia tidak keluar dari Islam, tidak dikatakan dia kafir, tidak dikekalkan dalam neraka, dan tidak dikatakan halal darah dan apa? Hartanya. Itu beda ya. Tapi dari sisi tidak diampuni kalau meninggal sebelum bertobat, iya. Menurut pendapat yang lebih kuat, sama-sama tidak diampuni. Syirik akbar maupun syirik asghar. Baik, dan ini dari bahaya perbuatan kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki selain daripada dosa syirik akbar. Artinya dosa-dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Jadi sekali lagi saya berikan garis bawah bahwa ayat ini terkait dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Dosanya. Adapun kalau dia meninggal dan sudah bertobat dari dosa, termasuk dosa kesyirikan, dia bertobat sebelum meninggal, Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, ma'rifatu dinil anbiya'i wal mursalin. Kata penulis, rahimahullah, wa arafta dinallahi alladhi ba'athallahu bihir rusula min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwa. Dan kamu telah mengenal agama Allah. Ya. Kau juga telah mengetahui agama Allah yang Allah mengutus para rasul dengan agama itu. Dari nabi yang pertama hingga nabi terakhir diutus dengan agama yang sama. Ya Allah tidak menerima dari siapapun agama kecuali agama Islam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Itu uslub al-hasr ya dalam bahasa Arab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah apa? Adalah keislaman. Sama dengan hadis. Iya. At-tahuru miftahus salah. Atau di pembahasan takbir ya. Salat itu dikatakan tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah dengan apa? Dengan takbir. Tahliluha at-taslim. Itu hasr namanya, pembatasan. Uslub mubtada khabar, tapi dia ada bentuk pembatasan. Sama di sini. Jadi agama itu di sisi Allah hanyalah Islam saja, tidak ada yang lain. Dan ditegaskan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya. Dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu apa agama yang agama para nabi dan para rasul, tauhid, yang sudah kita terangkannya di awal pendahuluan penulis rahimahullahu taala, itulah agama para nabi dan para rasul. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, kita sudah kenal tauhid itu dengan pengetahuan hati, kita kenal apa itu syirik, kita juga sudah kenal apa itu agama para nabi dan para rasul. Hah? Terus yang keempat, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi alaihi minal jahli bihada. Ini pembahasan yang keempat, jahlu ghalibin nasi bihadad din. Kejahilan kebanyakan manusia terhadap agama ini. Iya. Baik. Nah itu kita sudah lihat ya, subhanallah, dari makna la ilaha illallah saja. Kalau kita pelajari makna la ilaha illallah, kita harusnya selalu bersyukur kepada Allah siang dan malam pada segala keadaan atas besarnya nikmat kita mengenal tauhid. Besarnya nikmat mengenal tauhid. Itu nikmat yang sangat besar. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat saja di pembahasan makna la ilaha illallah, banyak dari manusia jahil tentang hal tersebut, tidak mengetahuinya. Iya. Apalagi di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Di pembahasan yang lainnya. Iya. Karena itulah ilmu itu subhanallah membawa seseorang untuk membuat dia lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari manfaat seorang mempelajari ilmu. Ketika dia belajar apa saja, begitu bertambah pengetahuan, dia akan merasakan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agama tersebut. Iya. Besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agama tersebut. Baik. Saya pernah melihat seorang syekh. Ya subhanallah ya, beliau pergi perjalanan dakwah di sebagian negeri-negeri kafir. Ya, dia aman waktu itu. Begitu dia pulang, dia bercerita tentang perjalanannya. Dan beliau menangis. Ya. Dan itu awal kali saya melihat dia menangis. Ya, kadang sholat imam tarawih begitu, Ramadan, khatam berapa kali, ya, tidak terdengar tangisan begitu ya. Tapi dia menangis begitu kembali dari apa? Dakwah di negeri kafir. Karena dia merasakan besarnya nikmat Islam sebagai seorang muslim hidup di negeri kaum muslimin. Iya. Dan waktu itu saya cuman apa namanya? Ya biasalah terkesan juga masuk di hati, bagus begitu ya, bertambah keimanan. Tapi subhanallah, akhirnya perasaan yang sama saya juga rasakan. Ya, saya pernah keluar di sebagian negeri kafir dalam dakwah. Ya, begitu saya kembali sudah naik ke pesawat untuk ke Indonesia, saya menangis, nggak bisa tahan tangisan saya. Saya gembira sekali meninggalkan negeri kafir, pulang ke negeri saya. Ya, saya baru mengenal betapa nikmatnya hidup di tengah kaum muslimin. Di waktu sholat, masya Allah, antum bisa ke masjid. Ya, berbeda dengan negeri kafir, waktu sholat nggak tahu antum mau cari masjid di mana. Jelas ya, itu terkait dengan masalah sholat. Belum lagi dilihat dari kekufuran, ya, dari berbagai bala dan musibah. Maka kesyukuran terhadap apa? Nikmat itu luar biasa. Ketika seorang mengenal dari agungnya agama ini, besarnya nikmat agama ini, maka itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk selalu disyukuri. Baik. Jadi ini empat hal ya diingatkan oleh Syekh. Kalau kamu sudah mengenal tauhid, ya dengan pengenalan pengetahuan hati, keyakinan hati. Kamu kenal syirik dan bagaimana bahayanya sebagaimana dalam ayat. Kemudian kamu kenal hakikat agama para nabi dan para rasul. Kemudian yang keempat, kamu kenal bagaimana kejahilan banyak manusia terhadap agama ini. Kata Syekh, afadaka fa'idatai. Maka ini memberikan kepada engkau dua faedah, dua pelajaran kepadamu. Inilah pembahasan yang kelima yang saya sebutkan di sini. Min fawaidi ma'rifati hadihil umuril arba. Di antara manfaat mengenal empat perkara di atas. Apa manfaatnya? Ini dua faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Baik, kita dengarkan dulu adzan salat Isya. Baik. Jadi ini pembahasan yang kelima ya, min fawaidi ma'rifati hadhil umuril arba. Di antara manfaat mengenal empat perkara di atas. Ya, kalau sudah kenal empat perkara ini, maka memberikan kepada kita dua faedah. Paling tidak ada dua faedah. Al-ula, faedah yang pertama, al-farahu bifadlillahi wa rahmati. Yang pertama adalah bergembira dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Kama qala ta'ala kul bifadlillahi wa birahmatih fabidalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah ya Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Iya. Jadi di ayat ini dua ya, ada fadlullah, keutamaan Allah, dan ada rahmatullah, rahmat Allah. Datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, fadlullah itu adalah al-Islam. Fadlullah adalah apa? Islam. Dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah Al-Quran. Iya. Baik. Itu dari Ubay bin Ka'ab. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, fadlullah itu adalah Islam. Dan rahmatnya itu adalah Islam dihiaskan di dalam hati. Islam dihiaskan di dalam hati. Itu dari Ibnu Umar. Dari Qatadah dan Mujahid, fadlullah adalah keimanan dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, fadlullah adalah Al-Quran, rahmat Allah kita dijadikan dari ahli Al-Quran. Iya. Dari Khalid bin Ma'dan, fadlullah adalah Islam, rahmat Allah adalah sunnah-sunnah, berada di atas sunnah. Dari mengatakan fadlullah adalah keimanan, rahmat Allah adalah surga. Ya, dan ini penafsiran tidak ada yang keliru ya. Penafsiran-penafsiran semuanya mencocoki makna ayat. Jelas ya? Ya, paling tidak seorang itu bergembira dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Ini perintah untuk falyafrahu, hendaknya dia bergembira. Kalau dia bergembira, maka huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Iya. Kalau pernah kumpul dunia, dia kumpul dunia sebanyak harta Qarun pun, jumlah yang banyak, banyak kuncinya tidak bisa disandang oleh orang yang banyak. Dengan dia bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah, itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Itulah kenikmatan di dalam mempelajari apa? Ilmu agama. Mengenal keagungan tauhid, keagungan Islam. Dan seorang dibebaskan dari kesyirikan. Tidak jatuh di dalam kesyirikan. Oh, itu karunia dan nikmat yang sangat besar. Harusnya membuat kita apa? Bergembira dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari segala dunia mereka kumpulkan. Iya. Nah, itu sudah berlalu ya, kita terangkan keutamaan mempelajari ilmu agama dalam kitab yang pertama yang kita kaji di program ini. Iya. Bagaimana etika menuntut ilmu, keutamaannya. Karena memang di dalam ilmu itu mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya terdapat segala kebaikan. Kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan segala isinya. Iya. Baik. Jadi ini faedah yang pertama. Kalau seorang mengenal tauhid dan dia mengenal apa itu syirik, terhindar darinya, maka faedah yang pertama, dia bergembira dengan keutamaan dan rahmat Allah. Nah, ini pembahasan yang keenam ya. Al-Farah bifadlillahi wa rahmatih wa tafsiru ayat Yunus. Saya sudah terangkan tafsir dari ayat ini. Baik, kemudian faedah yang kedua, ini yang pembahasan yang ketujuh, al-khauful azim minal kufri wa syirk. Ketakutan yang besar. Kekhawatiran yang besar dari kekafiran dan kesyirikan. Kata beliau, afadaka aidan, dan ini juga memberi faedah kepada kamu. Ini faedah yang kedua. Apa faedah yang kedua ini? Al-khauf al-azim, rasa takut yang besar. Fainaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisani wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'daru bil jahal. Ya. Karena apabila engkau telah mengetahui bahwa seorang manusia kadang kafir dengan satu kalimat yang keluar dari lisannya. Ini sudah berlalu di pembahasan apa? Nawaqidul Islam. Ya, pembatal keislaman itu ada yang kadang berupa keyakinan, ada yang kadang dalam bentuk apa? Ucapan lisan, ada yang dalam bentuk perbuatan, ada yang dalam bentuk keraguan, ada yang dalam bentuk dia berpaling. Jelas? Jadi kadang ucapan lisan keluar dari lisannya, itu bisa membuat dia kafir, keluar dari Islam. Seperti kalau dia mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, mencela para nabi dan para rasul, walaupun satu nabi yang dia cela, dengan kalimat yang keluar itu, dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Iya. Kata beliau, qad yaquluha wa huwa jahil, fala yu'daru bil jahli. Iya. Kata beliau, padahal dia kadang mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan jahil, tapi dia tidak mendapat udur lantaran kejahilannya. Tidak mendapat udur lantaran apa? Lantaran kejahilannya. Iya. Nah, ini terkait dengan pembatal keislaman dalam bentuk qaul. Iya. Kadang dia dianggap kafir, tidak diberi udur akan kejahilan. Nah, ini masalah terkait dengan udur bil jahal. Saya tidak poinkan di sini satu poinnya. Tapi kita akan bahas pembahasan untuk al-udur bil jahal di sini. Insyaallah taala di sesi setelah salat Isya. Iya. Baik. Saya lanjutkan dulu dari ucapan penulis. Kata beliau, waqad yaqulu wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah zulfa kama dhanna al-kuffar. Kadang juga dia mengucapkan kalimat itu dan menyangka bahwa kalimat tersebut mendekatkan dia kepada Allah taala dengan sedekat-dekatnya. Sebagaimana persangkaan kaum kuffar. Iya. Khususan in alhamaka Allahu ma qassa ala qaumi Musa ma salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'alana ilahan kama lahum aliha fahina idin ya'dumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Ya, kata beliau, apalagi jika Allah telah memberikan ilham kepadamu. Ini kadang kejadian-kejadian ilmu itu lewat kepada seorang, tidak berpengaruh ke hatinya. Kenapa? Karena Allah tidak memberi taufik, tidak memberi ilham kepadanya. Tapi kalau Allah memberi kamu ilham, kamu diberi taufik, diberi anugerah, bisa memahaminya dengan baik, ya, memahami apa-apa yang Allah ceritakan, khususnya di sini kisah tentang apa yang Allah ceritakan tentang Nabi Musa bersama kaumnya, ya, Bani Israel. Padahal Bani Israel ini mereka ada kesalihan, punya ilmu, ya. Karena Bani Israel berucap kalimat ini setelah mereka dibebaskan dari kezaliman Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Dan dimaklumi Nabi Musa sudah diutus di tengah Bani Israel puluhan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa sudah masuk ke tengah mereka dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Baik. Tapi bersama dengan itu kaumnya berkata kepada Nabi Musa, mereka mendatanginya. Ya, bersama dengan kesolehan dan ilmu mereka, mereka datang kepada Nabi Musa seraya berkata, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Buatkan untuk kami sebuah sembahan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa sembahan. Ya. Itu disebut kisahnya ya di surah Al-A'raf. Ketika sudah diselamatkan, ini luar biasa ya. Bani Israel dibelah lautan itu untuk mereka. Mereka diselamatkan. Mereka lihat dengan mata kepala mereka bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Setelah lewat lautan itu, mereka mendatangi satu kaum menyembah berhala. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana sebuah sesembahan, sebuah berhala, sebagaimana mereka punya apa? Berhala-berhala. Iya. Ini menunjukkan pentingnya kita itu takut dari kesyirikan. Kayak Bani Israel saja masih bisa jatuh di dalam apa? Hal tersebut. Iya. Jatuh dalam hal tersebut. Baik. Jadi kata beliau, fahina idin ya'dumu. Maka saat mengetahui keadaan demikian, ya'dumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalih. Hendaknya menjadi besar rasa takutmu dan semangatmu terhadap segala hal yang bisa menyelamatkanmu dari perkara ini dan yang semisalnya. Iya. Jadi seorang itu harus punya rasa takut yang benar, yang besar. Dan rasa takut itu tidak muncul dengan sendirinya. Dia harus punya ilmu. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya seorang takut terbakar karena dia tahu api itu apa? Panas, kan begitu. Dia takut dari kejaran singa karena dia tahu singa ini binatang buas, akan menewaskannya kalau mendekatinya. Nah, itu kan dia kenal bahayanya. Tapi kalau seorang tidak kenal bahaya, nah, biasanya dia tidak lari dari bahaya tersebut. Nah, di sini dia penting untuk takut dari kesyirikan. Bagaimana seorang itu kadang jatuh di dalam kesyirikan waliyadzubillah tanpa dia sadari. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara faida-faida seorang itu mengenal tauhid dan mengenal apa kesyirikan tersebut. Wallahu taala alam. Baik, selesai dari pendahuluan ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di sesi setelah salat Isya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.